ta'allamul ilma fa inna ta'allama ta'allumahu khasyyatun. Pelajarilah ilmu. Dan ingat, ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Selalu setiap ayat dan hadis yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu, kedudukan orang yang berilmu, keutamaan menuntut ilmu, keutamaan orang yang berilmu, maka itu berarti ilmu agama. Karena ilmu agama yang membedakan seseorang akan selamat di akhirat atau seseorang akan sengsara di akhirat. Ilmu agamalah yang bisa menolong dia untuk menjawab pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir, yaitu man rabbuk, man nabiyuk, wa ma dinuk. Itu adalah dengan ilmu agama. Adapun ilmu-ilmu lain, maka bagaimana? Boleh mempelajarinya, tetapi tidak menyibukkan diri dari mempelajari ilmu agama. Dia hanya sebatas keperluan untuk kehidupan di dunia, tetapi bukan tujuan utama. Seperti ilmu manajemen, ilmu tentang biologi, matematika, fisika, ilmu tentang kesekretariatan, ilmu tentang macam-macam, ilmu tentang pendidikan. Maka ilmu-ilmu tersebut boleh dipelajari, tetapi jangan sampai menjadikan kita lalai dari mempelajari ilmu agama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna ta'allumahu khasyyatun." Nah, ini dia. Ini dari sini mulai menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan ilmu. Sebab belajar ilmu adalah khasyyah. Sebab belajar ilmu adalah khasyyah. Artinya, seseorang mempelajari ilmu agama itu menumbuhkan rasa khasyyah. Khasyyah itu lebih daripada hanya rasa takut. Ya, lebih daripada hanya rasa takut. Khasyyah itu lebih dari takut. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u." Artinya, sesungguhnya Allah hanya ditakuti oleh para ulama. Sebagaimana disebutkan dalam surat Fatir ayat 28. Saya bacakan ayatnya. Wa minan nas wad-dawabi wal-an'am mukhtalifun alwanuh kadzalika innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama innallaha azizun ghafur. Dari manusia dan binatang serta hewan ternak warnanya berbeda-beda. Warna kulitnya maksudnya berbeda-beda. Manusia begitu juga berbeda-beda. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang merah, ada yang kuning, ya. Kadzalika, demikianlah kami ciptakan. Hewan juga begitu. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini dengan semuanya sama. Manusia yang berkulit hitam dengan berkulit putih sama di hadapannya, tidak ada bedanya. Dalam ayat yang lain surah Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Semuanya sama. Mau warnanya apa saja semuanya sama. Makanya Allah akhiri, "Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-'ulama'u." Sesungguhnya para ulama'lah yang hanya takut kepada Allah. Apa maksud ayat ini? Maksud ayat ini adalah pembatasan. Maksudnya, orang-orang yang takut kepada Allah, dialah orang yang berilmu. Maka bisa kita ambil pelajaran, semakin dalam ilmunya, semakin dia takut kepada Allah. Ya, semakin dalam ilmunya, semakin dia takut kepada Allah. Berarti, kita bisa ambil pelajaran juga bahwa seseorang yang takut kepada Allah, takut dalam meninggalkan kewajiban, melalaikan kewajiban, takut dalam mengerjakan maksiat, maka ini sebenarnya dia sedang berilmu. Sebesar rasa takut Anda kepada Allah, sebesar itu ilmu yang Anda miliki. Inilah yang disebutkan oleh para ulama, laisal ilmu bikathratir riwayah walakinnal ilma bikathratir dirayah wattaqwa wal amal. Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya hafalan, bukanlah ilmu itu dengan banyaknya referensi yang kita miliki, akan tetapi ilmu itu adalah dengan riwayah, pemahaman, pemahaman apa yang kita pahami, kemudian amal, kemudian dakwah, itu ilmu. Maka ketika Rasulullah SAW bersabda di sini, sebab belajar ilmu adalah khasyah. Belajar ilmu, mempelajarinya menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang saya bilang tadi, khasyah lebih dibandingkan hanya sekedar takut. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wa talabahu ibadah." Menuntutnya adalah ibadah. Menuntut ilmu agama itu ibadah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Talabul ilm fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Ibadah. Jadi, bapak-bapak setiap pagi yang jamaah yang rutin datang ke masjid ini, itu ibadah. Bahkan subhanallah, kalau kita runut dari mulai kita bangun subuh sampai nanti kita selesai majlis ini, dengan kita tutup sholat isyraq atau sholat duha, itu keutamaannya luar biasa. Keutamaan luar biasa. Sebagian, saya ucapkan sebagian. Dan ini memang seperti itu. Ibadah itu salah satu sifat karakteristiknya, dia mengajak untuk mengamalkan amalan-amalan lain. Jadi satu ketaatan itu menumbuhkan ketaatan-ketaatan lain. Ya, satu ketaatan menumbuhkan ketaatan-ketaatan lain. Seperti misalkan kita sekarang menuntut ilmu, sebenarnya dia menumbuhkan ketaatan-ketaatan lain. Apa itu? Duduk di masjid, ketaatan. Kemudian ketika ada nabi, nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diucapkan, bersolawat. Kemudian ketika seseorang menuntut ilmu, maka dia berarti sedang melakukan ketaatan. Jadi menuntut ilmu sendiri mengajak kepada ketaatan-ketaatan yang lain. Sama juga pergi ke masjid sholat subuh, itu ngajak kepada ketaatan-ketaatan yang lain dan mendatangkan keutamaan-keutamaan lain. Seperti misalkan bangun subuh dengan membaca doa, kemudian berwudu, kemudian sholat subuh, maka dia mendatangkan ketaatan. Di antaranya, satu, orang yang berwudu maka akan keluar darinya dosa-dosanya. Dalam hadis riwayat Muslim, hatta akhiru qatratin min dhufrihi au min tahti adhfarihi, sampai tetesan terakhir yang keluar dari bawah kukunya itu mengeluarkan dosanya. Kemudian setelah itu dia mengerjakan, bangun subuh, jalan dari rumah ke masjidnya, itu mendatangkan pahala ketaatan. Satu langkah dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala menuliskan satu derajat, menghapuskan satu dosa, kemudian dituliskan satu pahala, mengangkat satu derajat, menghapuskan satu dosa, dituliskan satu pahala, ketaatan, jalan ketaatan. Ya. Kemudian setelah itu, seseorang yang mengerjakan bangun subuh, maka berarti dia tidak menyediakan tempat kencing untuk syaitan. Karena Rasulullah SAW ketika bertanya, aina fulan, mana si fulan, kemudian orang tersebut dijawab oleh para sahabatnya, mazala naiman ma qama ila salatil fajri hatta tatlu' asyams, masih saja tidur, tidak bangun subuh sampai terbit matahari. Kata Rasulullah SAW, bala syaitanu fi udhuni, syaitan kencing di telinganya. Berarti menyediakan tempat kencing, orang-orang yang terlambat bangun subuh itu menyediakan tempat kencing untuk syaitan. Kemudian yang keempat, orang yang bangun subuh maka dia akan mengerjakan ketaatan dan mendapatkan pahala, yaitu semangat, penuh sportivitas dalam menghadapi harinya. Karena ketika dia tidur, dia diikat oleh syaitan dengan tiga ikatan. Ikatan pertama akan terlepas kalau dia bangun dan membaca doa. Ikatan kedua akan terlepas kalau dia berwudu. Ikatan ketiga akan terlepas kalau dia sholat subuh. Lihat keutamaan. Baru di rumah ini, baru setelah itu jalan dari rumah ke masjid. Dari rumah ke masjid, maka dia ketika keluar rumah membaca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Maka ini ketaatan yang mendatangkan, kata syaitan, bagaimana seseorang fakaifa birajulin qad hudiya wa wuqiya wa kufiya, bagaimana orang tersebut akan diganggu, dia sudah diberikan petunjuk, dijaga dan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan itu, jalan dari masjid, dari rumah ke masjid, ketaatan sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, ya, bahwa diangkat derajatnya, ditulis kebaikan, dihapuskan dosa, kemudian diberikan cahaya. Lihat subhanallah, banyak sekali ketaatan-ketaatannya. Orang yang berjalan di waktu subuh menuju masjid-masjid dalam kegelapan, itu diberikan cahaya nanti pada hari kiamat. Ketaatan yang sangat luar biasa. Bangun subuh itu ketaatan yang sangat luar biasa. Kemudian setelah itu masuk dalam masjid, sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah subuh, yang mana itu ketaatan karena diganjar pahala. Dua rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Ya, habis sholat dua rakaat sebelum subuh, berdoa menunggu iqamah, berdoa, ketaatan, berzikir, ketaatan, ketaatan. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Aus ibnu Aus, idza ra'aita Allah, idza ra'aita ya'malu bi ta'atillah fa'lam annahu anna lahu akhwat. Jika engkau melihat seseorang mengerjakan ketaatan kepada Allah, ketahuilah dia ada saudara-saudaranya. Pasti itu. Ya. Kemudian setelah itu dia iqamah. Kemudian salat berjamaah subuh. Apa keutamaan salat berjamaah subuh? Mendapatkan pahala salat semalaman suntuk. Man shalla subha fi jama'ah fa ka'annama shalla al-laila kullah. Barang siapa yang sholat berjamaah subuh, maka seakan-akan dia sholat semalaman suntuk. Subhanallah. Sholat semalaman suntuk. Ya, jarang orang mendapatkan itu. Nanti terjadi perbedaan pendapat antara ulama. Hadis ini apakah ada kaitannya dengan sebelumnya? Artinya hadisnya berbunyi, man sholat subha fi jama'ah fa ka'annama shallal laila kullah. Barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia sholat semalaman suntuk. Apakah ada syaratnya? Syaratnya yaitu man shalla al-isya fi jamaah fa ka'annama shalla nisfal lail. Barang siapa salat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala salat setengah malam. Salat sunat setengah malam. Apakah ada kaitannya dengan ini? Artinya orang kalau salat subuh berjamaah tidak mendapatkan pahala salat satu malam penuh kecuali harus salat isya berjamaah. Maka wallahu alam, itu yang kita ambil pendapatnya, bahwa orang akan mendapatkan pahala salat subuh berjamaah, yaitu mendapatkan pahala sholat semalaman suntuk ketika ada syaratnya, sholat isya secara berjamaah. Lihat keutamaan sangat luar biasa. Habis sholat subuh dia berzikir. Lihat, sholat subuh mendatangkan keutamaan. Habis berzikir dia nuntut ilmu. Habis nuntut ilmu dia sholat isyraq. Sholat isyraq pahalanya bagi siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk di tempatnya sampai terbit matahari dan tinggikan sekitar satu tombak, maka dia seperti pahala, mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Ini keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Makanya disebutkan di sini, menuntut ilmu adalah ibadah. Ibadah, dan dia mendatangkan ibadah-ibadah lainnya. Menuntutnya itu ibadah. Jadi Bapak Ibu, karena dia ibadah, maka ya, maka harus sebelumnya, dari mana kita tahu bahwasanya menuntut ilmu itu ibadah? Apa indikasinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilm fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Lihat di sini, penyebutan kewajiban menunjukkan ibadah. Dari mana indikasi bahwasanya ibadah menuntut ilmu adalah ibadah? Dari lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang berjalan menempuh sebuah perjalanan di dalamnya ia menuntut ilmu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia jalan menuju surga. Berarti menuntut ilmu ibadah dari hadis ini, dilihat dari hadis ini dari mana? Dari keutamaan, pujian orang yang menuntut ilmu. Mustahil Allah memuji sesuatu ketika apa? Ketika amalan tersebut bukan ibadah. Ketika amalan tersebut bukan ibadah. Dan karena dia ibadah, maka dia perlu adab, perlu syarat, perlu rukun. Ya. Di antara rukunnya atau syaratnya dalam menuntut ilmu adalah ikhlas sesuai dengan petunjuk Rasul. Harus ada adab, adabnya mendekat, kemudian membawa buku, kemudian memperhatikan, jangan main handphone. Ya, ini musibah dalam menuntut ilmu. Saya kemarin luar biasa pemandangan yang tidak pernah saya lihat di Indonesia kecuali di majelis itu. Di majelis Ustaz Fadhil Abdul Hakim Abdul Hafizahullah Ta'ala, semuanya duduk di samping-samping beliau, sini, sini, sini. Mungkin kita susah ya, tetapi saya ingin menceritakan. Kemudian tidak ada di depannya kecuali kitab. Kalau sudah majelis mulai, tidak ada di depannya kecuali kitab ataupun gadget yang di dalamnya pun membaca kitab. Ada main handphone ya. Dan Allah berfirman, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi." Allah tidak menjadikan seseorang di dalam dirinya dua hati. Enggak mungkin. Mustahil. Ya, maka salah satu adab dalam menuntut ilmu, karena dia ibadah, dia perlu adab sebagaimana salat ada adabnya. Maka pada saat itu putus semua hubungan dengan dunia luar. Ya. Agar kita benar-benar maksimal dalam menuntut ilmunya. Dan jangan mau kita tertipu ataupun terhambakan kepada handphone kita, kepada gadget kita. Jangan mau. Dan ada perkataan menarik bahwa mau tidur memegang, sebelum tidur memegang, setelah tidur memegang, berdiri, duduk, rebahan memegang, memegang handphone. Itulah zaman kita, yang mana begitulah para sahabat di zamannya, tetapi yang dipegang adalah Al-Quran. Hah? Yang dipegang adalah Al-Quran. Maka sampai di majelis ilmu tidak bisa meninggalkan. Saya harap salah satu adab, dan ini pelajaran, tidak mengapa kita enggak mengurus pembicaraan orang. Ustaz cuma menyarik-nyarik aja dalam kajiannya. Enggak apa-apa. Nanti kalau ada ustaz di sini datang, ustaz luar, kemudian antum main handphone, ya. Ini ustaznya ngajar siapa sini? Saya yang kena. Adab dalam menuntut ilmu ya, tidak memegang, tidak memperhatikan kecuali yang mengajarnya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk daripada penjelasan tadi. Menuntutnya adalah ibadah. Tutup semua kecuali ilmu. Dan ayat Al-Qur'an membuktikan, "Ma ja'allah lirajulin min qalbaini fi jawfi." Allah tidak menjadikan untuk seseorang di dalam dirinya dua hati. Enggak mungkin. Ya. Punya istri dua oke, okay. Tapi hatinya tidak bisa kecuali kepada yang satu. Maksudnya seseorang, entah yang pertama, entah yang kedua. Rasulullah SAW ketika berdoa, "Allahumma hadza qasmi fima amlik, fala talumni fima la amlik." Ya Allah, ini bagianku, menggilir istriku untuk sesuatu yang aku sanggupi. Menggilirnya per malam, per malam, per malam, memberikan nafkah kepadanya. Tetapi jangan engkau cela aku untuk sesuatu yang aku tidak sanggupi. Apa itu? Rasa cinta. Itu susah untuk dibagi, karena itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Jadi menuntutnya ibadah. Ingat itu baik-baik, kita sekarang beribadah. Kalau beribadah berarti harus ikhlas. Siapa yang tidak ikhlas, maka nihil nilainya, sia-sia duduknya. Lihat orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Contohnya, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bi'ardhi minad dunya. Barang siapa yang menuntut ilmu, yang semestinya menuntut ilmu tersebut dia harus ikhlas karena Allah, tetapi dia tidak mempelajarinya kecuali hanya ingin mendapatkan perkara dunia. Aw yasrifa wujuhan nasi ilaih, atau orang-orang agar menganggapnya sebagai orang berilmu. Ya. Atau dalam riwayat yang lain, liyumariya bihi sufaha, untuk meremehkan orang-orang bodoh. Ente ini bodoh. Hafal Quran, hafal hadis. Meremehkan orang bodoh. Atau liyujariya bihi ulama, atau mendebat para ulama. Ini akhirnya menuntut ilmunya menjadi tidak ikhlas. Nah, itu contoh-contoh orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya. Maka hati-hati ketika kita menuntut ilmu, ingat itu ibadah. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan talabul ilm, apa? Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan laisa syai'un afdala ba'da talabil ilm ba'da al-fariidhah min talabil ilm. Tidak ada sesuatu yang paling utama dikerjakan setelah mengerjakan amalan-amalan wajib dibandingkan menuntut ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa mengerjakan perintah-perintah Allah dengan maksimal. Lihat lagi Imam Ahmad mengatakan, al-ilm la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyyah. Menuntut ilmu itu tidak ada yang menandinginya jika niatnya benar. Maka mulai saat sekarang coba rubah, ya. Jamaah saya ini, jamaah tetap subuh ini, rubah gaya hidup kita. Apa itu dirubah? Yaitu apa yang perlu kita prestasikan. Berapa hafalan Anda? Sudah pemahaman Anda terhadap hukum-hukum akidah berapa? Berapa hafalan Anda terhadap Al-Quran, terhadap hadis? Maksud Anda seperti itu, maksudnya tanyakan kepada diri, bukan saya yang nanya kepada Anda. Jadi dianggap tidak beradab nanti, bukan. Maksudnya tanyakan kepada diri kita, berapa hafalan kamu, berapa hafalan hadis, berapa permasalahan terhadap akidah sudah paham belum, permasalahan terhadap jimat, sihir, kemudian tawassul, kemudian beribadah di samping kuburan sudah paham belum, kemudian permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ibadah dari mulai sholat, kalau berbicara tentang sholat maka semua yang berkaitan dengannya, air najis, kotoran, kemudian sudah paham belum? Nah, itu yang dijadikan prestasi mulai saat sekarang. Ya, jangan harta. Yang dijadikan prestasi adalah ibadahnya, menuntut ilmunya. Wah, hafalan hadisnya berapa? Arba'in Nawawiyah sudah hafal belum? Itu yang dijadikan. Doa zikir paginya sudah hafal belum? Itu yang dijadikan kita, ayo berlomba-lomba untuk prestasi itu. Harta semua orang dapat. Mau yang soleh dapat harta, yang toleh dapat harta. Jangan kasih nama anak toleh. Toleh itu kebalikan soleh, betul. Dalam bahasa Arab, toleh itu kebalikan soleh, ya, artinya tidak soleh, toleh itu. Mau yang muslim, yang kafir dapat harta. Kenapa? Kenapa Allah kasih kepada mereka? Karena memang tidak ada bisa dijadikan standar prestasi harta itu. Makanya semuanya dikasih. Fir'aun, Karun, kasih harta. Orang yang paling soleh dikasih harta. Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman terlihat banyak hartanya. Kemudian orang yang paling fasik, paling kafir seperti Karun, dikasih harta, artinya gak ada perbedaan. Berarti bukan dijadikan sebagai prestasi itu. Yang dijadikan prestasi apa? Hafalanmu, bacaan Quranmu, agamamu, kesolehanmu. Nah, itu yang jadikan prestasi. Maka mulai saat sekarang, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan bosan untuk menuntut ilmu agama. Karena itu yang dijadikan prestasi di hadapan Allah. Kita tidak akan bisa bertakwa yang dengan takwa menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah kecuali dengan ilmu agama. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian, yang dijadikan prestasi juga adalah, lihat, Anda, Bapak, saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, terutama Bapak-bapak, para suami, kita ini kepala keluarga. Di bawah kita ada anak, istri. Istri kita itu tawanan kita. Rasulullah SAW bersabda, hiya awanuna indakum istausu bin nisa'i khairan. Artinya, berbuat baiklah kepada para perempuan, para istri. Mereka adalah tawanan. Mau diapakan saja, mereka terserah. Maka coba, salah satu yang bisa dijadikan prestasi juga adalah, yang menjadi ukuran prestasi adalah, lihat bagaimana dia mendidik istri dan anak-anaknya. Anak-anaknya, bacaan Qur'annya, hafalan Qur'annya, doa-doanya, adabnya, akhlaknya terhadap orang. Ayo kita berlomba-lomba untuk itu. Maka ini semua membutuhkan ilmu. Ya, maka rubah, Pak, mulai saat sekarang. Bukan mobil mewah, rumah mega, harta bertumpuk, pakaian mentereng, bukan. Tetapi yang menjadi ukuran adalah prestasi agama. Dalam hadis yang masyhur sering kita dengar, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdaru alla tazdari ni'matallah." Artinya, lihat orang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian agar kalian tidak merasa kurang. Ya, lebih baik. Dalam hadis yang lain, innallaha la yanzur ila suwadikum wala ila amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa, ganteng, cantik, putih, ya, tinggi, semampai, rambut, hidung mancung, kemudian badan begini dan begitu. Tidak, Allah tidak melihat. Tidak juga melihat kepada harta. Enggak dilihat. Ya. Akan tetapi Allah melihat kepada amal dan iman. Itu yang dilihat oleh Allah. Maka itu yang monggo ayo kita jadikan prestasi bersama-sama. Ayo kita gapai bersama-sama. Dengan apa itu? Menuntutnya adalah ibadah dengan ilmu agama. Kita lanjutkan. Kemudian, wa talabahu ibadah wa mudzakaratahu tasbih, dan mengulangnya kembali adalah tasbih. Orang yang mengulang-ulang bicarakan agama itu adalah tasbih. Coba kebiasaan, ya, mengulang-ulang itu diulang-ulang. Seperti misalkan kalau ketemu atau sebelum bermajlis, ya, sebelum bermajlis ditanya, nanya ke samping, ini apa kemarin, kemudian permasalahan yang disebutkan oleh ustadznya apa kemarin, bagaimana yang diterjih oleh ustadz, tetapi ulama lain menterjihnya begini. Itu yang disebut dengan tasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang merupakan penyakit, mohon maaf saya katakan ini, penyakit bagi penuntut ilmu adalah menuntutnya cuma di majlis. Tidak ada setelah itu kesempatan untuk murojaah. Akhirnya ilmunya cuma pun di majlis. Tidak meresap ke dalam hati dan jiwa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan. Kemudian, wal bahtha anhu jihad. Dan menelitinya adalah jihad. Artinya dia senilai dengan jihad, meneliti ilmu agama. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan yang butuh penelitian, seperti permasalahan ekonomi, muamalah, butuh penelitian. Mengumpulkan riwayat-riwayat yang ada tentang misalkan permasalahan-permasalahan yang butuh amal penelitian. Permasalahan-permasalahan fikih seperti misalkan permasalahan kunut di subuh. Apa sih sebenarnya kunut subuh itu? Jangan sampai kita cuma ujar ustaz kayak itu. Sama. Berarti enggak ada bedanya kita dengan orang-orang yang di luar sana. Ujar ustaz begini. Enggak. Apa sih sebenarnya yang terjadi antara kunut subuh? Dan walhamdulillah di zaman sekarang sudah banyak buku, sudah banyak media-media yang kita bisa mempelajarinya. Nah, seperti itu. Permasalahan-permasalahan akidah, ya, kita harus dalami. Itu yang disebut dengan menelitinya adalah jihad. Kenapa disebut jihad? Karena perlu perjuangan. Kadang-kadang, sebagaimana diceritakan oleh Syekh Ali Hasan, beliau cerita waktu beliau datang ke sini bahwa beliau punya rumah tingkat 3. Tingkat pertama itu untuk tamu, tingkat kedua perpustakaan, tingkat ketiga untuk keluarga. Tinggal di tingkat ketiga itu anak istrinya. Kadang-kadang demi meneliti sebuah permasalahan, beliau tidak naik ke tingkat ketiga selama sepekan. Ya. Dan para ulama, para penuntut ilmu faham betul tingkat kedua. Mereka mengatakan yang pernah melihat tingkat kedua rumahnya Syekh Ali Hasan itu tidak pernah ada perpustakaan bagi seseorang pribadi yang sangat lengkap dan banyak bukunya dibandingkan Syekh Ali Hasan. Jadi perlu jihad, menelitinya perlu jihad. Ya, yang kita dapati sekarang di majelis-majelis ilmu apa? Ya kita duduk, ya selesai tutup buku, kerjain yang lain. Enggak meneliti kan? Nah, itu dia. Menelitinya itu jihad karena membutuhkan waktu. Kadang mengorbankan pekerjaan lain. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian selanjutnya penulis mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqah." Dan mengajarnya kepada yang tidak tahu adalah sedekah. Ngajar kepada yang tidak tahu. Tidak mesti harus bertitel ustaz dulu ngajar. Ngajar dalam perkara menyampaikan satu hadis, satu ayat, ya. Itu juga ngajar. Satu SMS, satu status dibaca oleh ribuan orang, itu ngajar itu di zaman sekarang. Tapi kita harus yakin bahwa yang kita ajari memang ayat Al-Qur'an, hadis Rasul yang sahih, yang dipahami dengan pemahaman yang benar. Ngajar itu. Mengajar bagi siapa yang tidak mengetahuinya itu sedekah. Kenapa? Karena berarti kita memberikan kebaikan kepada orang lain, maka dianggap seperti orang bersedekah. Orang yang ngajar. Dan Rasulullah SAW bersabda, lihat hadis tentang Al-Quran, khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allama, sebaik-baik kalian. Lihat di sini, ini yang saya singgung tadi Pak, jadikan prestasi itu agamanya. Sebaik-baik kalian, siapa? Yang punya pangkat, punya tahta, punya wanita, punya harta? Enggak. Sebaik-baik kalian yang man ta'allama al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarnya. Ada seorang ulama, Abdurrahman Ibnul Hadi atau Abdurrahman bin Mahdi. Beliau 70 tahun duduk di masjid ngajar Al-Qur'an. Ya, ngajar Al-Qur'an. Ketika ditanya, "Kok istiqomah sekali, apa kuncinya?" Kata beliau, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama." Sebaik-baik kalian yang mengajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu yang membuat aku duduk di sini sampai 70 tahun. Makanya para ulama mengatakan itu adalah ayat atau hadis qurra. Hadisnya para pembaca Al-Quran. Hadisnya itu. Khairukum. Sebaik-baik kalian. Tapi hadis ini tidak akan masuk ke dalam merelung hati tatkala orientasinya, tujuan hidupnya masih dunia. Enggak akan masuk. Tatkala dia berkawan dengan kawan-kawan yang memang cuma tujuannya dunia, enggak akan masuk. Masuknya ketika kalau dia sudah merubah prinsip hidupnya, yaitu akhirat. Khairukum, sebaik-baik kalian. Bukan yang banyak harta, bukan yang bagus penampilan, bukan yang rumah megah, mobil mewah, bukan. Bukan yang bertumpuk hartanya. Man ta'allama al-Qur'an wa 'allam. Barang siapa yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, termasuk di dalamnya adalah yang mempunyai fasilitas. Ya, menyediakan fasilitas. Wah, saya inginlah menyediakan fasilitas. Termasuk di dalamnya pembangunan ini. Penyedia fasilitas. Itu masuk ke dalam khairukum, sebaik-baik kalian. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu yang saya bilang tadi, bahwa coba rubah gaya hidup kita. Ya, lifestyle, cara berpikir tentang hidup ini kita rubah. Bahwa yang paling patut untuk dijadikan prestasi, hafalan Quran. Belajar Quran atau menyediakan tempat untuk belajar Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, wa badhluhu li ahlihi qurbah, dan mengeluarkannya kepada ahlinya adalah pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya mengeluarkannya kepada ahlinya? Mohon, siapa yang tahu? Mengeluarkannya kepada ahlinya adalah qurbah, adalah mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya menyandarkan ilmu kepada ahlinya, kepada ulama, itu adalah qurba, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi berkawan dengan orang berilmu, menjadikan orang berilmu sebagai panutan, itu qurba, itu mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kenapa demikian, Pak? Ya, kenapa keutamaan luar biasa nuntutnya ibadah, membudakarnya tasbih, menelitinya jihad, mengajarkannya sedekah, memberikannya kepada orang berilmunya, mendekatkan diri kepada Allah. Karena dengan menuntut ilmu ini sebabnya. Ya. Kenapa menuntut ilmu luar biasa? Li'annahu ma'alimul halali wal haram. Karena sebab ia adalah rambu-rambu yang halal dan haram. Kalau dengan ilmu kita tahu mana halal, mana haram. Mana halal, mana haram. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Abdul Manan tadi malam, bahwa seseorang mungkin menghina sunnah karena dia tidak tahu mana yang sunnah, mana yang tidak sunnah. Berarti kan permasalahannya tidak menuntut ilmu. Ini fungsi yang sangat luar biasa dari menuntut ilmu, sehingga kenapa mendatangkan keutamaan. Karena ma'alimul halal, dengan ilmu kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Kemudian penulis mengatakan, wa manaru sabili ahlil jannah, dan penerang jalan penghuni surga. Jalan di sana surga. Ya, jalan di sana ada surga. Otomatis dia harus menjalani jalan ini sehingga sampai ke surga. Kan pemikiran dasarnya seperti itu. Ada surga, ada jalannya. Otomatis dia harus menjalani sehingga sampai ke surga. Jalan ini ya dia harus punya penerangan. Kalau tidak, dia tidak bisa jalan. Nah, ilmu yang memberikan penerangan itu. Ilmu yang memberikan seseorang bisa jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ayat atau hadis yang berbunyi ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah." Inilah jalanku, mengajak kepada Allah di atas ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan inilah cahaya yang mencahayai, yang menerangi jalan tersebut, sehingga seorang bisa jalan. Kalau enggak, dia tersesat, jalan ke kanan, jalan ke kiri, padahal Rasulullah SAW sudah menunjukkannya. Ini sebab kenapa menuntut ilmu itu luar biasa. Karena dia adalah penerang jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Wa huwal unsu fil wahsyah." Ia pendamping setiap risau, setiap dalam keadaan kesendirian. Dia pendamping yang paling indah. Ya. Dia pendamping yang paling indah. Saat gelisah, saat resah, sendirian, maka dia pendamping. Dengan menuntut ilmu, seseorang tidak akan bisa untuk resah. Imam Ahmad pernah ditanya, "Wahai Imam, kerjaanmu cuma di rumah, baca buku. Enggak bergaul seperti yang lain, enggak happy-happy seperti yang lain. Apakah enggak tidak bosan, tidak merasa resah di rumah?" Beliau mengatakan, "Kaifa astauhishu wa ma'iya qalami?" Bagaimana aku bisa merasa resah sendirian, merasa gelisah bersamaku penaku, bersamaku bukuku, bersamaku ilmuku? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita lagi kosong, coba jangan kita kerjakan kecuali dalam tahap ingin menuntut ilmu. Ya, jangan kita kerjakan kecuali dalam rangka menuntut ilmu. Karena di sini dijelaskan bahwasanya ia pendamping setiap saat risau. Kemudian wasahibu fil ghurbah, dan kawan tatkala asing. Kawan yang paling indah baca Quran, baca hadis, baca permasalahan. Ya. Seseorang sebagian saya kalau bercerita ingin saya ingin bercerita diri saya. Kadang sering naik turun pesawat, Pak. Lama bosan di pesawat. Kadang-kadang di pesawat itu kan ada televisi, di situ bisa nonton. Lebih nikmat baca buku dibandingkan nonton film. Ya. Jakarta Banjarmasin 1,5 jam. Kadang-kadang kalau dilihat durasi film 1,5 jam selesai, dapat dia satu film. Tapi pusing habis itu. Tapi ketika dia baca ilmu, yang dia dapatkan ilmu, kemudian setelah itu kesemangatan, lebih nikmat karena dia kawan keterasingan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan, wal muhaddithu fil khalwah, teman ngobrol ketika sendirian. Ini keutamaan orang yang menuntut ilmu, teman ngobrol ketika tatkala sendirian. Wadalil ala sarra wal dharra, ini luar biasa. Petunjuk tentang perkara menyenangkan dan menyusahkan. Manusia tidak lepas dari dua hal. Yang pertama nikmat, yang kedua ujian. Kapan dia bisa menghadapi nikmat? Dengan apa? Dengan ilmu. Kapan dia bisa menghadapi ujian? Dengan ilmu. Subhan. Itu indahnya ilmu, Pak. Dia adalah disebutkan di sini dalil ala sarra wa dharra, yaitu petunjuk tatkala dia dalam keadaan lapang, nyaman, menyenangkan, menggembirakan, atau petunjuk tatkala dalam keadaan dharra, membahayakan, menyulitkan, kesempitan, susah. Wasilah alal a'da, nah ini penting, dan senjata menghadapi musuh, ilmu. Lihat, saya beri contoh sekarang, kebrobrokan paling tinggi yaitu kesyirikan. Dihadapi dengan apa? Persuasif, ilmu agama. Kesyirikan. Lihat lagi, dekadensi moral. Merosotnya moral, akhlak. Sholat diburuk, sholat diolok-olok. Free sex, bahkan sampai kepada tingkat anak-anak SD. Ya, kemudian perkataan-perkataan kotor itu obatnya apa? Ilmu agama. Kemiskinan, ilmu agama. Kenapa? Karena coba orang bayar zakat, nggak ada kemiskinan. Tapi kalau dipikir-pikir, Pak, kemiskinan itu akan selalu ada sampai hari kiamat. Kalau orang sudah kaya semua, maka yang ada apa? Kiamat. Makanya kalau ada orang miskin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kita miskin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berarti masih bisa untuk beramal sebelum kiamat. Karena kalau sudah kaya semua, Rasulullah SAW bersabda, "La taqumu sahatta yafidhal mal." Tidak akan bangkit hari kiamat sampai harta di banyakkan. Orang ngasih sedekah, kembali, kembali, kembali, diberikan, diberikan, diberikan, nanti kembali kepada pengasih sedekah pertama. Karena tidak perlu dia untuk disedekahi. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazainu indal akhilla. Nah, lihat. Dan musuh senjata dan hiasan di waktu tidak berdandan. Perhiasan di waktu tidak berdandan. Mungkin agak salah terjemahannya. Perhiasan mohon dirubah. Perhiasan di hadapan para kawan. Perhiasan di hadapan para kawan. Dirubah terjemahannya. Di situ disebutkan perhiasan atau hiasan di waktu tak berdandan. Yang lebih condong wallahu alam, hiasan di hadapan para kawan. Akhilla itu adalah jamak daripada khillah, khullah, yaitu kawan. Ya, perhiasan di saat di hadapan para kawan. Akhilla wa zainu indal akhilla. Baik, waktu habis, kita cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan wa fiik barakallah. Allah membolak-balikan hati manusia. Apakah ada penyebab seseorang itu Allah bolak-balikan hatinya? Iya, ada penyebabnya. Salah satunya adalah maksiat yang dia lakukan. Allah akan membolak-balikan hatinya, maksiat. Dan pertanyaan seperti ini kadang-kadang timbul dari seseorang yang lagi sedang galau, resah. Mas Opan cuma ngantarin, bukan Mas Opan yang galau ya. Ngantarin pertanyaan. Biasanya lagi resah, lagi bingung, gelisah, begitu ya. Maka biasanya seperti ini pertanyaannya. Maka obat yang paling utama hadir di majelis ilmu, dekat dengan orang soleh, minta pendapat kepada orang soleh. Wasyawirhum fil amr. Kemudian yang kedua, mendekat kepada Allah. Ya, minta doa, minta ketetapan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Anas bin Malik mengatakan, kebanyakan doa Rasulullah ini. Kemudian beliau berkata, wahai Rasulullah, kenapa kebanyakan doa engkau ini? Lihat, Pak. Contoh ini. Ya, contoh. Kita lebih banyak meminta ketetapan hati dibandingkan minta rezeki. Ya. Kata Anas bin Malik, wahai Rasulullah, banyak sekali engkau berdoa ini, kenapa? Padahal kami telah beriman. Apakah engkau takut kepada kami, hati kami berbolak-balik? Kata Rasulullah, iya. Iya, na'am. Li'anna al-quluba baina asbu'aini min asabi'ir rahman yusarrifuha kaifa yasha ka qalbin wahid. Karena hati-hati manusia itu di antara dua jari jemarinya Allah. Allah bagaikan satu hati, Allah bolak-balikan hati tersebut sekehendaknya. Maka minta ketetapan hati. Sekali lagi saya ulangi, lebih banyak berdoa minta ketetapan hati dibandingkan banyak minta harta, itu lebih utama. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Sebagian orang ini, sebagian orang Pak, termasuk mungkin yang berbicara, bahkan mungkin yang berbicara lebih luar biasa dibandingkan dalam hal ini. Sebagian orang kadang-kadang merasa aman dengan amalnya. Wah, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah baca Quran, saya sudah begini. Gak mungkinlah hati saya berbolak-balik. Jangan, jangan merasa aman. Berdoa kepada Allah itu saat lapang lebih utama dibandingkan saat sempit. Saya ulangi. Berdoa kepada Allah saat lapang lebih utama dibandingkan saat sempit. Kenapa? Lihat hadis Rasul, ta'arraf ilallah firraha, ya'arifka fisyiddah. Kenali Allah dalam keadaan lapang, nyaman, tentram, enggak masalah. Tapi tetap dia doa. Maka niscaya Allah akan mengenali kita tatkala kita dalam keadaan sempit, terhimpit, banyak masalah. Itu faedahnya. Maka bagi yang hidupnya nyaman, tidak ada masalah, tetap berdoa. Karena takdir Allah kita tidak ada yang tahu. Lihat, bayangkan Pak, jarak antara si fulan dengan surga cuma satu hasta. Ya, cuma satu hasta, qadra dhira. Satu hasta. Artinya ini bukan batasan, tetapi ini adalah menunjukkan dekat sekali. Tinggal satu langkah selesai masuk surga dia. Tapi takdir Allah mendahului. Takdir Allah mendahului, akhirnya dia apa? Dia dalam keadaan mengerjakan penghuni neraka. Maka hati-hati, mintalah ketetapan hati. Yang kedua yang ingin saya katakan, maksiat mempengaruhi hati. Ya, maksiat mempengaruhi hati. Yang ketiga, hati kadang-kadang bisa tidak tenang, terbolak-balik karena amalan yang aturannya ikhlas tidak ikhlas. Ini penyebab ketidaktenangan hati. Aturannya harus ikhlas, dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Apakah termasuk jihad berhujjah tentang hilafiyah para ulama? Begini. Jihad, ada perkataan para ulama dari mulai para tabi'in mengatakan termasuk jihad adalah memperjuangkan sunnah dan menghilangkan bid'ah. Jadi berdebat untuk mempertahankan sunnah, untuk mengajari manusia ini adalah perbuatan bid'ah, itu adalah jihad. Tetapi memperjuangkan sunnah dan menghilangkan bid'ah bukan hanya dengan berdebat, tapi bisa dia membantah. Membantah kan gak perlu debat. Misalkan sebutkan bahwa masalah syirik, termasuk kesyirikan adalah sihir. Sihir begini, begini, begini, begini. Dia bantah. Gak perlu debat, dia gak melalui debat, dia bantah. Itu jihad. Dan untuk debat, tidak semua orang bisa melakukannya. Dan itu pun tujuannya harus maksimal. Tujuan maksimal apa? Yaitu mencari kebenaran, bukan untuk ngeyel dalam kebatilan. Nah, seperti itu. Jadi menerangkan ini sunnah, ini bid'ah, itu jihad. Disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam. Nah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Beri saya nasihat Ustaz mengenai mana yang lebih utama Ustaz, apabila kita menuntut ilmu tetapi kita sering sholat subuhnya masbuk atau terlambat, atau kita sholat tepat waktu di masjid dekat rumah kita tetapi kita tidak menuntut ilmu Ustaz. Iya, tidak ada pertentangan sebenarnya. Ini pertentangan hanya untuk orang-orang yang kadang-kadang mencari-cari alasan. Enggak ada pertentangan. Bisa insya Allah dia menuntut ilmu dan tepat sholat di masjid tepat waktu. Enggak ada pertentangan insya Allah. Bahkan ilmunya semestinya yang mendorong dia untuk tidak terlambat sholat di masjid. Tidak ada pertentangan. Wallahu a'lam. Cukup, kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.